Percaya Tuhan Yesus, Engkau akan melakukan suatu hal yang luar biasa pada malam hari ini. Bagi kami semua Tuhan yang hadir, Tuhan tolong kami, bantu kami agar kami dapat membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Amen. Untuk menerima didikan-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus, begitu banyak dosa-dosa yang sudah kami lakukan selama ini Tuhan. Dan kalau malam hari ini Tuhan, Engkau ingin berkata-kata dengan kami, mengajar kami agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akan tunduk Tuhan. Apapun yang Kau ajarkan kepada kami malam hari ini, itu merupakan satu kebangkitan iman kami Tuhan. Amen. Untuk sungguh-sungguh lebih percaya kepada-Mu. Dan sungguh-sungguh Tuhan, menjaga keadaan tubuh kami untuk selalu menjadi suci dan kudus adanya. Yes, seperti Engkau Bapa yang adalah kudus adanya. Amen. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk Engkau ajar kepada kami semua. Apapun. Apapun juga Tuhan. Kami akan duduk diam. Mendengarkan pengajaran-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Aku tuh minta itu diturunin ke bawah. Aku di bawah aja soalnya. Aku lebih enak di bawah. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Wow, shalom. Suaranya belum sebanyak orangnya. Shalom. Ah, haleluya. Iblis pasti gemetar ya mendengar suara saudara semua. Saya percaya malam hari ini Tuhan akan berbicara banyak kepada saudara ya. Sekali lagi selamat malam kekasih-kekasih Tuhan. Apa kabar? Wow, luar biasa? Betul luar biasa? Wah, wow, luar biasa betul Allah kita ya. Yang luar biasa itu Allah kita. Bagaimana dengan saudara? Nah, sunyi senyap kan? Mau mengatakan apa? Kalau Allah kita luar biasa, saudara dan saya pasti luar biasa. Amin? Amin? Saya kan gak usah memperkenalkan diri saya lagi toh. Ya kan? Saudara banyak sudah kenal saya. Ya? Ya bolehlah sekali lagi saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ratna. Saudara tahu artinya Ratna? Apa? Oh, batu. Sekarang lagi musim batu, saudara ya. Banyak batu-batu yang ajaib termasuk diri saya ya. Kalau dulu Ratna ini berarti batu yang jelek, batu yang kasar, batu yang udah enggak ada artinya sama sekali. Puji Tuhan. Setelah batu ini setiap saat digosok oleh Tuhan, ya kiri kanan, depan belakang, luar atas bawah, wih, menjadi Ratna Mutu Manikam yang disayang oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, malam hari ini saya senang bertemu dengan saudara. Ada satu kerinduan yang luar biasa. Mungkin 2 tahun yang lalu, mesti tahun lalu saya ada di sini, tapi karena sesuatu hal saya tidak bisa hadir. Nah, malam hari ini kita boleh melepaskan rasa rindu kita, rasa kangen kita ya malam hari ini. Allah senang sekali kalau saudara-saudara, ya saya rasa kok gak bisa ngomong ya. Sejak saya masuk, yang ada bukan sukacita dalam hati saya. Yang ada itu adalah sangat sedih hati saya. Saya gak tahu, maka tadi saya gak bisa menyanyi. Kenapa? Ada apa gerangan di JSM ini? Ada apa gerangan? Tadi saudara bilang kabar baik luar biasa. Apakah benar luar biasa? 1, 2. Yang lainnya? Biasa-biasa atau gak biasa ya pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin Di tempat ini banyak yang datang ke tempat ini dengan membawa beban yang berat. Maka itu hati saya gak bisa ngangkat. Sudah beberapa saat yang lalu saya berusaha sungguh-sungguh mendoakan saudara di tempat ini. Saudara membawa beban yang sangat berat. Karena apa, saudara? Barangkali di antara saudara ada yang merasakan, wah, aku gagal dalam hidupku. Aku gagal dalam studiku. Mungkin saudara berkata lagi, aku gagal dalam berpacaran. Ada di sini yang gagal dalam berpacaran? Kok rasanya kok jodohnya jauh sekali? Udah ketangkep, lepas lagi, ya kan? Udah ketangkep, terlepas lagi. Kenapa suka mengkhianati sesama kita? Saudaraku yang terkasih, mungkin juga ada dari antara saudara yang tidak kerasan ada di rumah. Karena apa? Karena orang tua selalu tengkar. Dan di rumah tidak ada kedamaian. Sehingga saudara mau lari, mau lari, mau lari. Kemana saudara lari? Nanti kita lihat kemana kita lari. Ya. Ada pula karena apa saudara yang kasih? Hidup ini kok selalu kurang. Mau bayar uang kuliah, mau makan, mau apa, kok tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada uang. Kurang terus, kurang terus. Mungkin lagi ada kebencian dalam hati kita yang sudah tertanam lama sekali. Kita benci dengan orang tua kita. Kita benci dengan papa karena tingkah lakunya yang tidak bisa diteladani. Mungkin kita benci juga dengan mama. Oh, saya bersyukur, saudara. Kemarin saya datang di satu tempat. Saya juga gak tahu kenapa saya mesti datang ke situ. Kata teman saya atas perintah Romo. Saya kenal Romonya di sini juga belum. Di sini ada Romo gak? Gak ada ya. Kemarin ini saya tidak diperkenalkan padahal Romonya hadir. Saya tidak tahu. Dan saya mendapat tugas dari Romo untuk datang pada satu keluarga. Saya sangat bersyukur. Anak ini benci sekali dengan mamanya. Karena mama terlalu cerewet dalam menjaga dia. Sungguh-sungguh terlalu ketat menjaganya. Si mama bilang, setiap saat anak ini saya kasih tahu, pasti mesti ngomel berontak pada saya. Omongannya tuh Bu gak enak. Puji nama Tuhan, sang raja damai datang di tengah-tengah keluarga itu. Haleluya. Anak yang mengatakan bahwa dia benci dengan mamanya, dia boleh bertelut di bawah kakinya mama dan dia minta maaf. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau kalahkan iblis. Malam hari ini iblis harus bertekuk lutut di bawah kaki kita. Amin. Karena si iblis itu sudah ada di bawah kaki kita ini. Dia harus diinjak-injak. Dia harus pergi, keluar dari kehidupan kita. Supaya apa? Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Saudara di sini mau mempermuliakan nama Tuhan? Kalau enggak ngapain saya jauh-jauh datang dari sana loh. Ya, saya datang dari Surabaya ya. Perjalanannya sudah berapa hari. Kemarin sudah beberapa banyak lagi yang kita layani dan sebagainya dan sebagainya. Saya bersyukur malam hari ini saya boleh berada di tengah-tengah muda-mudi. Karena dulu awalnya saya pelayanan pun dengan muda-mudi. Ya, kalau setiap hari Selasa itu mereka itu seperti burung, saudara, masuk sarangnya, datang ke rumah saya. Ya, banyak yang dari luar pulau dan sebagainya. Mereka datang siang, mereka mulai pelayanan, habis siang makan siang, wih, terbang lagi burungnya, saudara. Pinter juga ya. Jadi begitulah, saudara yang terkasih. Sore-sore setelah jam 6 mereka kumpul lagi, saudara. Makan lagi. Setelah makan, kalau makan di luar kan bayar. Kalau di rumah saya kan enggak bayar. Gratis, ya. Mereka makan lagi, kemudian pergi pulang. Seminggu sekali saat itu, setiap hari Selasa di rumah saya itu ada berkumpul muda-mudi kira-kira 30-40 orang. Dan saya bersyukur sekali, sungguh, saya sungguh bersyukur. Sehingga saudaraku yang terkasih, awal-awal dari HSM itu semua dari tempat saya. Saya bersyukur karena mereka berkembang, bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh, saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau malam hari ini ada saudara yang sakit hati karena dikecewakan, karena dia khianati. Ada yang suka mengkhianati di sini enggak? Enggak ada ya? Enggak ada toh? Enggak ada kan? Yang suka berkhianat atau mengkhianati temannya atau pacarnya, tidak ada kan? Tidak ada kan? Saya pernah lihat loh saudara, seorang putri duduk dekat saya, pacarnya di sebelah situ. Kemudian si pacarnya datang, satu wanita lagi duduk dekat dia. Dan si putri ini melihat sang pacar itu gandeng perempuan itu dan berjalan. Saya bilang, kamu gak usah takut, kamu gak usah sakit hati, karena laki-laki yang semacam itu tidak dapat dipercayai. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kamu tidak mempunyai pacar yang seperti itu. Di depan matanya sendiri, laki-laki yang sudah menjadi pacarnya itu boleh menggandeng wanita ini dan wanita yang lain dan berjalan. Sakit hatiku kau buat begitu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kata di televisi, sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini, ya kan? Sakit, sakit, sakit, ya kan? Tapi luar biasa teman saya. Teman saya itu ada di belakang sana, dia berkata begini, aku juga pernah disakitin, tapi sakitnya di sono, di sono, di sono, di sono. Bukan di sini, saudara. Puji nama Tuhan, saudara simpan di hati. Sakit hati itu, ya kan? Tapi ingat, ikuti teman saya itu. Sakit hatiku, sakit, sakit, sakit, disakiti, ditolak, sakit. Padahal kita melayani ditolak, sakit. Tapi dia bilang, tidak, saya taruh di sini, saya taruh di luar. Amin, di luar hati. Haleluya, amin. Saudara mau mencintai Yesus? Sebagaimana Yesus telah mencintai saudara, sebagaimana Yesus telah mengampuni saudara, mari malam hari ini kita mau mengampuni sesama kita juga. Agar dosa kita sebesar apapun juga, Tuhan pasti mau mengampuni. Di dalam nama Yesus, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sedikit lagi berkata, saudara yang terkasih, malam ini kita ambil satu putusan. Satu putusan kita berkata pada iblis, hakmu atas hidupku, malam hari ini aku cabut semuanya dan aku lempar kamu keluar. Yuk kita malam hari ini ambil satu putusan. Malam ini kita mau ikut Yesus. Haleluya. Kita mau mengikut Yesus dan kita tinggalkan iblis ini malam ini. Sungguh nanti ini baru mula-mula aja dari khotbah saya. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal tindakan yang kita mau lakukan. Firman Tuhan berkata kepada saudara begini. Dengar hai para kekasih Tuhan, kekasihku, aku mau menguduskan kamu semua. Saudara mau dikuduskan Tuhan? Dari semua kenajisan saudara, daripada dosa-dosa saudara, mau? Ya, begitu mah maunya enggak bakal diampuni. Saudara mau? Mau. Kurang kenceng, iblis belum takut. Saudara mau? Mau. Iblis sudah lari, saudara lihat enggak? Luar biasa ya saudaraku yang terkasih. Dikatakan lagi, kemuliaanku dan kekuasaanku akan ada selalu dalam hidupmu. Amin. Loyo-loyo amat anak muda di sini ya. Kalau di Surabaya tuh wih luar biasa anak mudanya. Iya. Di sini kok loyo-loyo jawabnya tuh amin. Amin. Amin. Amin. Ya. Iblis enggak takut dengan anak-anak muda yang seperti itu. Iblis tidak takut saudara yang terkasih. Dikatakan lagi, Rohku yang kudus akan tinggal bersama-sama dengan kamu dan membuat kamu menjadi kudus juga adanya, seperti Bapakmu kudus adanya. Lagi dikatakan Tuhan, kasihku akan menyegarkan jiwamu kembali. Saudara mau? Saudara mau? Biarlah kasih Allah malam hari ini menguduskan saudara, menyegarkan kembali jiwa saudara, sehingga tidak banyak muka-muka yang mengkeret-mengkeret itu seperti ini. Ya, anak muda kok mukanya mengkeret. Ya. Mari saudaraku, kita bangkit dari ketiduran kita. Kita bangkit dari tidur kita. Malam ini kita mau katakan sama Tuhan, yes, yes, yes Lord. Amin. Nah, kita ambil tindakan ya, kita ambil tindakan. Ini semalam ini. Jadi beberapa hari sebelum saya kesini, saudaraku yang terkasih, saya itu berdoa betul-betul untuk saudara. Dan kami memang satu tim, semua teman-teman saya sudah mengambil satu tindakan, kita berdoa untuk ibu pergi pelayanan ke Makassar. Karena saya tahu di sini itu terlalu banyak, amat sangat banyak setan-setan berkeliaran, saudara. Ya. Dan dikatakan begini, pada satu malam, ya kan, saya melihat satu terowongan yang sangat gelap, panjang sekali. Dan di situ saya diperlihatkan Tuhan, ya, anak-anak muda yang sedang berjingkrak-jingkrak. Ya. Mungkin dia lupa akan keadaannya saat itu. Dia bawa temannya yang wanita pasti. Oh, yang laki-laki pasti bawa wanita. Enggak wanita bawa yang wanita, ya. Itu kan namanya lesbi, ya kan? Tapi kalau yang pria bawa yang pria itu namanya? Oh, tahu kok. Ya itu, jangan ya, jangan ya. Nah, tapi saudaraku yang terkasih, pada saat berada di dalam terowongan yang gelap itu, wanita ini juga sudah mabuk oleh obat-obat yang diberikan. Dan saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Banyak sekali yang terjadi akibatnya, saudara. Daripada saudara mabuk, ada yang di sini masih suka mabuk? Coba angkat tangan. Ih, gak ada semua ya? Wow, luar biasa JSM. Nanti saya katakan sama Pak Hanjaya, tidak ada. Pak, Bapak itu ngomong bohong, Pak. Di sana tidak ada, Pak. Semua baik-baik pada semua duduk manis, Pak. Wow, luar biasa. Pak Hanjaya bilang, puji Tuhan, haleluya. Ya, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih. Ada mungkin ada wanita yang sudah dinodai oleh pacarnya. Dan saat itu, saudaraku yang terkasih, yang ada dalam hatinya hanya ingin membalas dendam. Aku balas. Setiap laki-laki harus bertekuk lutut di bawah kakiku. Ada lagi mungkin, saudaraku yang terkasih, yang baru mulai pacaran, ya. Sudah mulai berani pegang-pegang. Boleh gak sih pegang-pegang? Boleh gak sih kalau pegang-pegang? Boleh aja dipegang-pegang, boleh. Tapi bagian luar. Ya, bukan bagian dalam. Kalau sudah bagian dalam, saudara sebagai wanita berkata gini. Hei iblis, pergi kau dalam nama Yesus. Itu tangannya siapa? Tangannya setan, saudara. Bukan tangan pacarnya saudara. Aku ikat engkau, aku patahkan engkau kuasamu. Lalu saudara berdoa, ya, tenangkan diri saudara, jangan terbawa saudara yang terkasih. Nanti kita lihat apa sih artinya seks itu buat kita. Sudah tahu temanya? Hah? Sudah tahu belum temanya apa yang mesti saya bawain? Apa tuh? Hah? Mendangkis. Oh. Godaan seksual. Udah ngerti toh seksual apa toh? Gak ada anak-anak kecil kan? Oh ada juga ya. Gak apa-apa saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, jadi kalau mulai pegang ya oke lah, ya kan? Pegang bagian luar. Kalau sudah mulai dekat, aduh aku kangen mencium bibirnya, boleh gak? Saya tanya sama saudara loh. Karena kan saya sudah tua, jadi gak tahu. Zaman sudah berubah, saudara konsentrasi, ya. Bagaimana dengan anak-anak muda? Boleh? Ya. Dan apakah itu terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak di antara saudara? Oh, kalau tangannya sudah masuk dalam baju saudara, nenek bilang itu berbahaya. Ya. Nenek bilang itu sudah berbahaya. Saudara ingat nasihat nenek kita. Dia selalu berkata, hei hati-hati, jangan mau dibohongin. Nenek bilang, itu berbahaya nak, cucuku yang terkasih, jangan dilakukan. Tapi bagaimana perbuatan saudara? Apa saudara bilang, yes nek, aku tidak lakukan nek. Tutup lagi bajunya baik-baik. Malam ini kita belajar ya saudara, belajar banyak sekali. Ini saya catat sampai saya gak bingung kalau mesti ngomong apa ya. Jadi dikatakan mengapa seks itu istimewa di mata Allah. Mengapa seks itu istimewa di mata Allah. Mengapa? Saya jelaskan, saudara. Karena keperawanan dan keperjakaan itu adalah harta yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kaum pria dan kaum wanita. Dan akan mereka persembahkan itu nanti masih utuh pada saat mereka naik di altar. Dan pada malam pengantin, ini yang penting, ada satu perjanjian yang Tuhan katakan pada mereka, yaitu perjanjian darah. Perjanjian darah. Selesai pesta semua, mereka naik ke kamar, masuk di kamar, dan ada satu hubungan seksual yang terjadi. Ada satu hubungan seksual yang terjadi. Darah keperawanan ini lepas. Darah ini keluar. Itu satu perjanjian yang suci, yang tidak akan bisa diulangi atau terulang lagi oleh yang wanita maupun yang laki-laki. Tidak. Satu kali tidak bisa lagi ditebus dengan apapun juga. Mau ke dokter? Dijahit lagi? Itu adalah perjanjian darah. Seperti Tuhan menebus kita hanya dengan darahnya. Mati di kayu salib. Hanya untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak mati dibawa oleh maut. Tetapi kita boleh dibebaskan dari maut. Ingat, saudara. Jadi kalau ada di antara saudara berkata gini, aduh, teman-temanku sudah melakukan itu semua, aku kok belum ya, kok bodoh ya aku ya. Ingat. Satu hal. Saya masih ingat pada saat saya masih di universitas. Saat itu saya baru, kalau dulu ada namanya tingkat 3 itu sarjana muda. Kalau dulu saya gak tahu sekarang cara-caranya bagaimana, saya gak ngerti. Sarjana muda, teman saya itu bawa foto, saudara. Kamu udah lihat loh nih, ini gambar kayak gini. Saya bilang, gambar apa ini? Saya bolak-balik, saya balik lagi begini. Gambar apa sih? Saya bilang, kok seperti ini? Saya blow on. Saya tidak mengerti sama sekali. Padahal itu adalah gambar yang porno. Saya sama sekali tidak tahu. Itu saya sarjana muda, saudara. Begitu bodohnya saya. Tapi saya bersyukur setelah saya tahu ini semua. Bahwa ada satu yang diberikan oleh Tuhan yang begitu berharga. Yang dapat saya pertahankan sampai saya boleh naik di pelaminan. Saudaraku yang terkasih, saya merasa begitu bangga setelah saya tahu. Setelah saya mengerti, saudaraku. Dan itu tidak bisa diulang, saudaraku yang terkasih. Ini mengapa keperawanan dan keperjakaan itu sangat berharga di mata Tuhan. Saya berikan satu kesaksian. Ada satu anak muda. Dia lulus insinyur. Rumahnya di daerah salah satu di Jawa Timur. Saudara, kalau dia pulang itu dia suka pijet. Karena dia sekolah di Surabaya, mungkin perjalanan itu sangat mengganggu dia sehingga dia capek. Dia panggil si Mbok pijet, kan? Pijet setiap kali kalau pulang pijet, sekali pulang pijet. Satu kali datang ke rumah saya dia menangis. Saya bilang, "Kenapa, Nyo? Kok menangis?" "Ibu, saya sangat menyesal sekali." "Kenapa?" "Pada saat saya dipijet, saya sudah melakukan hubungan dengan si Mbok pijet. Keperjakaannya yang begitu berharga di mata Tuhan, dia berikan kepada si Mbok tukang pijet." Ini sungguh loh, sungguh. Sampai dia bingung. Dia berkata, "Aduh, bagaimana Bu, mesti kembalinya lagi tuh bagaimana?" "Ya gak bisa, gak bisa." Itu kesalahan total. Mungkin si Mbok memasukkan sesuatu. Atau mungkin yang dipijat bagian-bagian yang tertentu. Sehingga menimbulkan gairah. Dan dia menyerah pada si Mbok. Adakah di sini yang seperti itu? Ataupun pada wanita-wanita yang tidak wajar. Yang ada di tempat-tempat yang gelap. Yang saat ini kalau di Surabaya sudah ditutup. Ya. Dan itu menjadi problem, saudara. Masalah, saudara. Di kota kami. Saudaraku yang terkasih, karena orang yang menjual-jual seperti itu, saudara, udah gak laku. Tertutup, ditutup. Puji nama Tuhan. puji nama Tuhan, sebagian daripada mereka, anak-anak muda, sekarang sulit untuk mencari yang tempat-tempat yang tersembunyi seperti itu. Saya sangat bersyukur. Malam ini kita mau belajar, saudara, bagaimana kita menangkis ya, godaan-godaan seksual itu. Bagaimana caranya kita menangkis? Loh bu, kalau sudah berbuat ya apa bu? Ya, kalau sudah berbuat bagaimana? Hah? Apa? Bertobat katanya. Mulai malam ini kita berjanji sama Tuhan. Kalaupun sudah ada di antara wanita atau pria yang di tempat ini sudah melakukan berulang-ulang, stop malam hari ini. Tadi kita sudah berjanji, kita sudah nyanyi luar biasa loh nyanyian kita. Jingkrak-jingkrak sampai itu WL-nya jingkrak-jingkrak ya. Saya liatin tuh pakai sendalnya, sepatunya tipis, kecil gini ya. Itunya tuh apanya tuh, haknya ya. Saya bilang, aduh kok bisa yo, saya ini pakai yang tipis-tipis gini aja susah jalan loh. Itu kok bisa jingkrak-jingkrak semuanya ya, lihat ya. Masih muda saudara. Mari kita pergunakan waktu kita masih muda ini. Hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Kalau malam hari ini saudara diikat dan terikat dalam nama Yesus, kita lepaskan semuanya. Tuhan mau tolong saudara. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Amat sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara percaya gak sih bahwa Tuhan itu mengasihi saudara? Saudara percaya tidak bahwa Tuhan mengasihi saudara? Iyalah, masa diem-diem aja. Setannya bilang, tuh lihat tuh mulutnya gak ada yang ngomong. Berarti dia lebih sayang saya daripada sayang Tuhannya. Mari malam ini kita mau, kita belajar ya. Kita buka dulu dari 1 Korintus 6. 1 Korintus 6. Kok gak ada yang itu? Gak jalan kok. 1 Korintus 6 ayat 12, siapa yang punya kitab suci, dibuka ya, dibuka aja, kita baca ya, kita baca, mungkin yang wanita dan yang pria ya, kita baca ayat 12 yang wanita saya berikan lebih dahulu, ayo terus 13 nanti bergiliran, segala sesuatu, amin. Amin, yang wanita. Amin. Tidak mengizinkan bahwa kita diperhamba. Amin. Ayat 13. Makanan adalah. Yang prianya enggak ada ya? Enggak ada yang pria tadi sini? Hah? Enggak ada ya? Yang pakai kaos-kaos itu pria apa bukan? Pria kan? Kok enggak ada suaranya? Ayo katanya mau bertobat, suara aja enggak mau dikasih buat Tuhan. Ayo. 13, makanan. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 14, Allah. Terus. Susah ya, apa nih baca ini, coba terus balik-balik dulu balik. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Sadarkah kamu bahwa tubuhmu ini adalah anggota Kristus? Hai kaum pria, kok diam lagi? Kalau ikut di pria sejati begini, pria sejati, yes, yes, yes, yes. One, two, three, yes, yes, yes. Kok di sini enggak ya, enggak yes ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Tahu enggak? Tahu kan? Nah teruskan. Akan kuambilkah anggota Kristus ini untuk menyerahkannya kepada si mbok? Loh. Ayo. Sekali-kali tidak. Saya heran kenapa tadi ayat ke 13, ayat ke 15 kok mengenai percabulan ya. Kenapa? Kok pas yang dibaca oleh kaum pria? Ada apa hai kaum pria? malam ini bertobat. Malam ini bertobat. 16, lanjut. Terus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Terus, jauhkanlah. Lihat baik-baik ya, dikatakan ini. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, yes. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia itu terjadi di luar daripada dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Diri kita ini adalah milik Kristus. Teruskan. Sedikit lagi. 19. Ayo dibaca. Sebab ayat 20. Nanti Efesus 5 nya nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Oleh karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Tahu bebal? Di sini banyak yang bebal loh. Sungguh. Bebal itu apa? Bandel. Udah tahu firman Tuhan? Dilarang begitu. Kita ini anggota tubuh Kristus. Masa kita serahkan kepada si mbok yang tadi saya katakan. Siapakah si mbok itu? Rasanya begitu hina. Begitu hina. Kalau kita menyerahkan diri kita, hei kaum pria, hanya kepada tukang pijet. Tukang pijet itu sudah tua. Atau mungkin setengah tua. Atau mungkin dia pakai kebaya. Dia pakai kain, ya kan? Bagaimana caranya kita kok mau sama dia? Mata kita tuh kemana, saudara? Perhatikan baik-baik. Sekarang bagaimana kita menangkis godaan seks? Saudara mau tahu caranya? Kita belajar bersama-sama, yuk. Bagaimana kita menangkis godaan seks? Ayo, pertama-tama kita harus menahan serangan-serangan iblis. Mana? Bagaimana menangkis godaan seks? Pertama, kita harus memahami serangan-serangan daripada si iblis. Itu bagaimana caranya dia menyerang? Iblis ini adalah satu makhluk, satu pribadi yang begitu pandai, saudara. Kita harus tahu datangnya dari mana, ya. Lalu serangannya itu dari depan apa dari belakang, dari kiri atau kanan, ya. Lalu dikatakan lagi dengan cara apa? Lalu dikatakan lagi senjatanya apa? Ayo. Lagi dikatakan, ayo, apa? Kapan dia menyerang? Kita harus tahu, saudara, taktik-taktik daripada iblis itu untuk menjatuhkan kita di dalam dosa seks ini. Kita harus tahu, kita harus belajar, saudara. Karena kita ini orang pinter, orang-orang yang pandai, yang diberikan kepandaian oleh Tuhan secara luar biasa. Mata yang luar biasa, pikiran yang luar biasa. Satu, saudaraku yang terkasih. Iblis dapat menyerang pikiran saudara. Iblis dapat menyerang pikiran saudara. Saudaraku yang terkasih, kenapa sih pikiran yang diserang ya? Saudara, saudara suka nonton yang porno-porno? Siapa di sini yang tidak pernah nonton film-film porno atau melihat gambar-gambar porno ataupun ya dimanapun yang saudara bisa kik-kik-kik jrek keluar orangnya ya, yang pakai baju terus saudara bisa trek trek trek trek bajunya dicopotin sama saudara ya, satu-satu selembar demi selembar begitu ya, dan hampir semuanya dikatakan telanjang. Telanjang bulat. Bulat, tahu bulat. Ya, kosong sama sekali tidak berpakaian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, lalu kemudian apa? Dia isi pikiran saudara ini dengan film-film yang cabul, yang porno. membangkitkan semangat saudara. Bukan semangat untuk berjuang melawan kekuatan kegelapan, tapi berjuang justru untuk melawan kuasa-kuasa yang seperti itu seharusnya. Tetapi saudaraku yang terkasih, kalau kita sering nonton, siapa di sini yang sering nonton? Saya juga gak mau angkat tangan, cuma saya tanya kamu saudara-saudara ya. Kalau saya angkat tangan, tapi ya iyalah, dulu saya emang suka nonton. Saya akui, ya, saya setelah menikah saya sering nonton. Mula-mula teman kasih pinjam, saudara. Kita nonton, saudara. Lama-lama pinjam-pinjam terus kan malu toh. Berarti kok rakus banget nih sama film-film demikian. Akhirnya apa, saudara? Beli, saudara. Karena saya mampu untuk membeli. CD-CD yang seperti itu saya mampu untuk membeli. Setelah saya mengikut Yesus, ada satu pembicara dari Jakarta berkata bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya baru mengerti, saudara. Saya pikir nonton juga berdua sama suami kok, ya kan? Tapi apa yang saudara nonton itu? Perbuatan apa itu yang saudara nonton? Ada percabulan. Yang dilakukan bukan oleh suami istri, tapi dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan-perempuan murahan. Dan kalau saudara menonton itu, kemudian saudara melakukan hubungan seks, hamil saudara, anak siapakah yang dalam kandungan itu? Pikirkan baik-baik. Anak siapakah? Bukankah anak yang roh kenajisan itu? Kalau saudara nanti anak saudara sudah besar, dan saudara berkata, noniku ini kayak apa sih? Gak kayak aku ya. Siapa? Yang salah siapa? Bapaknya bilang, bukan aku kok yang hamilkan kamu. Loh, yang melakukan suami-suami ambil bagian gak? Masa bisa hamil sendiri? Pasti suami-suami juga ikut ambil bagian. Jangan, saudara. Dari pikiran, saudaraku yang terkasih. Lalu yang kedua, saudaraku yang terkasih. Apa yang dilihat? Ayo, melalui mata dan hati. Mata ini laki-laki, saudara. Maka sekarang ini saya bersyukur lagi ada peraturan tertentu di gereja kami, gak tahu di sini, bahwa kalau ke gereja tidak boleh pakai pakaian celana yang segini. Ya, banyak dulu. Lalu, ininya lehernya, dalam sekali ya. Sehingga pada saat terima komuni, tubuh Kristus, tubuh amin. Sekarang yang memberikan AI yang memberikan itu, yang dilihat apanya? Tubuh Kristusnya kah? Ini sungguh terjadi. Makanya sekarang tuh terutama di Pakuan dipasang gambar-gambar, dilarang pakai, dilarang. Kalau mereka tetap datang itu suruh pulang. Di sini enggak? Di sini enggak? Enggak ada peraturan gitu? Enggak ada. Luar biasa juga ya. Maka dari itu hai kaum wanita, jaga dirimu baik-baik. Karena dikatakan oleh Pengkhotbah 2 ayat 10. Siapa tuh yang melakukan? Pengkhotbah 2 ayat 10. Siapa yang melakukan? Ayo dikatakan. Aku, siapa ini? Ini siapa yang melakukan ini? Yang mengatakan ini? Ayo. Pengkhotbah 2 ayat 10, siapa pengkhotbah yang menulis? Salomo. Salomo itu raja di atas segala raja. Luar biasa dia punya kekayaan, saudara. Tapi satu hal, dia jatuh dalam dosa, dikatakan demikian. Aku tidak merintangi mataku dari apapun juga yang dikehendaki oleh mataku. Ini pria. Kalau pria sedikit aja boleh melihat paha yang putih, ya, pakai celana pendek gini, itu matanya enggak lepas dari kaki itu. Betul enggak? Ngaku enggak? Enggak ngaku ya. Malulah kalau di sini ngakulah, ya kan? Jangan ngaku aja, enggak usah ngakulah. Dalam hati aja ngaku ya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun juga. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Salomo, raja yang penuh hikmat. Dia tidak melepaskan matanya dari apapun yang dia lihat di sekelilingnya. Begitu banyak. Makanya istrinya berapa? Berapa? 300 atau 700 istrinya? 300. Lalu selirnya? 700. Kalau digilir tiap malam satu, itu yang pertama ini berapa tahun baru ketemu lagi? 3 tahun. Baru ketemu lagi. Lihat Salomo, raja yang bijaksana, raja yang kaya raya. Tapi dia jatuh dalam soal seks. Istri 300, Bagaimana tuh bisa kenal gak istrinya satu persatu? Saudara kalau punya istri tiga aja, bisa gak ngilir dengan baik? Mungkin kita mengalami dari orang tua kita, papa kita seringkali pergi-pergi, tahu-tahu di sana sudah punya anak. Di sana punya anak, di sana punya anak. Ini sungguh terjadi belum lama di Surabaya. Seorang bapak punya anak tiga. Yang kecil ini baru 7 bulan. Dia sudah kawin lagi dengan seorang gadis. Entah gadis, entah bukan, saya gak tahu. Saya gak meriksa soalnya. Ya kan? Dia kawin lagi. Istri yang kedua sudah hamil. 7 bulan. Lahir kemarin Desember, Januari. Baru lahir, kawin lagi dengan yang ketiga. Umurnya lebih muda lagi, 19 tahun. Sudah hamil 3 tahun, 3 bulan. Bayangkan saudara. Satu laki-laki punya istri tiga, itu yang sah. Itu yang sah. Yang gak sah, gak tahu. Istrinya bilang itu. Itu ternyata suamiku tuh anaknya di mana-mana. Saudaraku yang terkasih, mata dan hati. Kebanyakan hati itu cewek ya. Kalau cewek itu, aduh kalau hatinya sudah dirayu-rayu oleh si laki-laki, jatuh cinta lah dia. Gak apa-apa ma, gak apa-apa nih, begitu mungkin ya. Suratnya belakangan aja, gak apa-apa kok. Aku bertanggung jawab, aku bertanggung jawab. Setelah lakukan, saudaraku yang terkasih. Saudara tahu apa? Satu waktu dia lihat, kok lama gak terdatang ya, kemana ya? Setelah depositonya yang begitu berharga dia berikan. Laki-laki itu gak pernah muncul lagi saudara, dalam hidupnya. Satu waktu dia melihat sudah gandeng cewek yang lain. Dia bilang, Ko, bye. Ko gak jawab saudara, udah gandeng cewek yang lain. Yang wanita seringkali jatuh karena hati. Gampang dibohongin, gampang dibujukin. Ya kan? Tapi malam ini saudara, ambil pelajaran ini. Kalau aku seperti itu mulai hari ini, tidak. Aku katakan tidak. Bikin perjanjian. Selama aku pacaran, aku tidak mau melakukan hal demikian. Pakai surat perjanjian saudara, pakai meterai. Ya. Dan berikan pada satu, sana, sini, satu. Pegang. Pada saat sudah mau mulai. Ada perjanjian. Ada perjanjian. Meterainya masih berlaku. Jangan 6.000. Ya, 100.000 meterainya. Ya. Supaya lebih tegas kelihatannya saudara. Ya. Tanda tangannya juga banyak saudara. Meterai kalau 100.000 yang artinya sebetulnya 6.000 berapa puluh kali itu. Ayuh begini terus. Supaya mengerti saudara, betapa berbahayanya saudaraku yang terkasih. Kalau saudara sudah melakukan hal ini, berarti membunuh pun terjadi. Tega pasti saudara. Pasti saudara tega untuk membunuh janin yang ada dalam perutnya. Buang aja. Gampang kok sekarang, buang. Banyak dokter yang mau kok, asal dibayar mahal, buang. Di Surabaya dulu ada yang seperti itu, dokter yang spesialis. Spesialis menggugurkan kandungan Anda. Gak usah tahu tapi alamatnya di mana ya. Karena dokternya juga sudah mati saudara. Ya, dokternya sudah mati. Bersyukurlah kalau mati satu dokter yang seperti itu. Kita bersyukur. Karena berkurang orang yang membunuh janin-janin. Saudaraku yang terkasih. Tadi yang satu, kedua. Lalu yang ketiga apa saudaraku yang terkasih? Kita belajar terus. Yang ketiga adalah Orang yang lengah saudaraku yang terkasih. Ayo kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Maka itu orang yang lengah. Ini apa? Ya 1 Petrus 5. Baca ya sama-sama. Ayo sama-sama baca. Sadarlah. Mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara jauh daripada persekutuan ini, saudara jauh daripada ke gereja, saudara jauh tidak mau berdoa-doa lagi, tidak pernah baca firman lagi, saudara adalah orang yang lengah. Pada saat iblis datang, Koko ajak saudara, kan? Kaum yang wanita ini jalan, digandeng, ya kan? Diajak di tepi pantai yang gelap, ya kan? Takut nggak kayak yang wanita? Nggak takut, saudara. Malah lebih nyaman, nggak kelihatan orang, ya kan? Jalan berdua, gandengan tangan, tangan mulai meraba-raba, saudara. Jangan dibayangkan, saudara, nggak boleh ya. Malam ini tidak boleh dibayang-bayangkan loh ya, tidak boleh ya. Nyah engkau, ya, nyah. Jangan mau kita dibayang-bayang seperti itu. Nanti pulang-pulang, ayo nih kita jalan-jalan di pantai. Tadi kan Ibu Sugiarto bilang, kita jalan-jalan di pantai, tempat yang gelap-gelap ya. Koko sayang kamu nih. Tidak boleh, hari ini tidak boleh, tidak boleh. Dan untuk seterusnya tidak boleh. Saudaraku yang terkasih, kita lihat contohnya satu, yaitu Daud. Pada satu sore hari, ya, Daud gak ada punya pekerjaan, saudara. Dia raja. Prajurit-prajuritnya berperang semuanya. Loh, dia naik ada di loteng pada saat itu. Loh, kok matanya bisa menjelajah ke bawah? Dia lihat ada satu wanita lagi mandi. Kalau mandi telanjang apa enggak? Telanjang. Tuh, tahu yang mandi suka telanjang. Ya kan? Telanjang, saudara. Dan pada saat itu dia tahu bahwa dia lihat itu, dia akan berdosa. Tapi dibiarkan mata ini terus melihat. Timbul gairah. Dia sebagai raja, panggil cewek itu. Dan dipanggil. Mulai malam itu, dia tidur bersama dengan Bathsheba. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lengah dalam kehidupan kita, siapa di sini yang rajin baca kitab suci? So, saya nengok kiri kanan depan belakang atas bawah gak ada sih. Ini setengah tiang, saudara. Ya, kalau saudara begini setengah tiang. Coba yang tinggi-tinggi. Ini bukan kematian, saudara. Tapi ini sungguh-sungguh mau menyatakan bahwa aku cinta Tuhan. Wis, 1, 2, 3. Mata saya gak lihat ke belakang. Belakang gak ada ya? Ada ya? 1 orang ya? 2 orang, 3 orang. Waduh, segini banyaknya cuma 3, 4, 5 orang. Paling banyak 10 orang. Saudara, firman Tuhan itu adalah pagar yang memagari hidup kita. Dimana kita membaca firman itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita baca firman Tuhan, kuasa Allah masuk dalam diri kita, membentengi hidup kita. Dia menjadi benteng bagi kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, baca kitab suci. Baca, jangan asal dengar di sini, pulang, haleluya, aku bebas. Bukan itu. Saudara terus harus landasi hidup saudara dengan firman Tuhan. Sebab itulah kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan. Dialah perlindungan bagi kita semuanya. Amin. Dikatakan kan begini. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Tuhan jadi gembala saudara. Menjadi gembala saudara. Tuhan adalah gembala saudara. Amin. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Pada saat aku berjalan di lembah yang kelam, gada dan tongkatnya menyertai aku. Tuhan melindungi saudara. Pada saat saudara berada dalam kekelaman, dia ada di hidup saudara. Itu firman. Kalau saudara pegang itu, pegang dia menjadi sandaran hidup saudara. Saudara akan aman. Saudara akan aman. Satu waktu saya berada di Jakarta. Ini kesaksian sudah agak lama juga. Itu di, kalau di, saudara tahu di Jakarta tuh jalan Ketapang. Di pinggir kali. Kali di sini ada mall, terus saya nyebrang di sini, ini kali. Jadi enggak mungkin saya jalan lebih jauh daripada tepi itu. Dari sana 5 orang datang. Gagah, gede-gede, pakaian perlente. Ya. Dia kepung saya. Dari belakang 1 orang. Dari kiri kanan saya 3 orang, yang 1 di depan. Saat itu saya hanya ingat sama satu hal. Saya punya malaikat pelindung. Ya, amin. Saudara punya malaikat pelindung? Hei orang Katolik, berbahagialah Anda karena Anda mempunyai malaikat pelindung yang luar biasa. Malaikat yang sering saya andalkan adalah Santo Mikael. Itu malaikat perang saya. Ya, setiap kali. Dan saat itu saya bilang dalam nama Yesus, Tuhan, kirimkan malaikat Mikael untuk aku. Bantu aku, lindungi aku. Saya hanya begitu, sekian titik sudah dalam nama Yesus. Saudara, itu yang 5 orang setelah dia melihat begini, saudaraku, dia nyebrang semuanya. dia tidak jadi ganggu kita. Karena apa? Dia lihat ada satu sosok malaikat orang yang tinggi besar, siap dengan pedangnya. Luar biasa, saudara. Saya sering kali mengalami hal yang demikian. Dalam pelayanan pun, kalau saya merasa sendirian, saudaraku yang terkasih, saat itu saya sendirian, dan bapak itu bilang, saya bunuh kamu. Saya keder, sebagai manusia saya keder. Tapi saat itu saya bilang, malaikat Mikael, kau bantu aku, jagai aku. Saudara, pada saat itu orang lihat kini kiri kanan depan belakang, dia melihat, dia mungkin melihat ada Mikael bersama dengan pasukannya. Saudara, orang itu bilang gini, ibu, mari kita berdamai aja. Tadi dia bilang dia mau bunuh saya. Kita berdamai, ibu, kita berdamai. Loh, kok mau berdamai, Pak? Iya, kita berdamai aja. Saya angkat semua perlengkapan-perlengkapan saya ini daripada ibu yang muda ini yang saya layani. Saya angkat semuanya dan saya janji saya tidak akan mengganggunya lagi. Sejak itu ibu itu sembuh. Saudaraku yang terkasih, malaikat Mikael ada bersama dengan saudara dan saya. Malam hari ini Tuhan mengirim malaikat Mikael untuk mengangkat saudara dari kegelaman, dari kegelapan, dari kekotoran, dari kenajisan. Tuhan angkat saudara tinggi-tinggi supaya saudara dan saya boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Amin. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Lalu kita lanjut, saudara. Ada lagi beberapa hal yang kita mau pelajari. Iblis itu pakai suasana. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar, saudaraku. Pada saat hati kita lagi sedih, pada saat kita hati lagi aduh galau, rasanya aduh enggak ada pengharapan lagi. Saudaraku yang terkasih, ingat ya. Laki-laki gampang mempengaruhi saudara. Pada saat yang seperti itu perhatian aja dipenuhi. Saudara diperhatikan. Pada satu saat, ayo nih kita jalan-jalan. Dan jalan-jalanlah mereka. Dia masuk dalam satu hotel. Dia gak ngerti apa-apa, anak ini tidak mengerti apa-apa, saudara. Tidak mengerti apa-apa. Saudara dia masuk, dia kasih minum sama yang pria, saudaraku yang terkasih. Pada saat dia sadar, dia sudah dalam keadaan telanjang. Tidak tahu apa-apa. Dan apa yang terjadi? Dia menangis. Hati yang galau, hati yang risau, hati yang kosong, saudaraku yang terkasih. Menjadi sasaran daripada iblis. Sekali lagi, saudaraku yang terkasih. Ada tempat-tempat pesta pora. Iblis paling pintar, melihat semuanya itu, saudaraku yang terkasih, banyak minuman, macam-macam minuman ya. Banyak macam mungkin si laki-laki ini sudah mengajak wanita ini untuk datang di pesta itu. Saudara, mungkin saudara itu dikelabui kita gak tahu, sedikit aja dia taruh. Saudara sudah fly, sudah tidak bisa tahu apa-apa, saudara diajak pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke kandang. Di situ saudara dikerjain. Iblis masuk. Jadi saudara yang terkasih, saya tidak berlama-lama. Jadi saya mau mengatakan pada saudara, kalau kita mau menangkis godaan-godaan iblis, kita harus tahu keadaan kita yang bagaimana. Jangan sampai keadaan kita ini betul-betul dikatakan sampai apa tuh galau ataupun kecewa ataupun lagi risau saudara pergi. Hati-hati, hati-hati meskipun dia itu pacar saudara. Lalu bagaimana sih kita boleh memahami kelemahan kita? Bagaimana caranya? Saudara, kita baca yuk. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Ayo baca, baca sama-sama yuk. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, ya, mari kita mau malam hari ini dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi kudus, hai saudara-saudaraku yang ada di sini, jadilah kudus. Terus saudara janji sama Tuhan dalam hati, ya Tuhan saya mau, ya Tuhan saya mau. Saya mau membiarkan saudara sejenak berbicara kepada Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ayat ini, biarlah saudara yang menjawab. Apa yang saudara ingin jawab pada Tuhan? Dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia, Tuhan kita, kudus adanya yang telah memanggil saudara dan saya. Dikatakan lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapakmu ini kudus, Yesus itu kudus. Jadilah kudus. Jangan menyerahkan tubuh ini yang bukan milik kita lagi. Tubuh ini sudah bukan milik kita loh. Kenapa sudah bukan milik kita? Kenapa? Karena sudah, ayo, Apa, Pak? Sudah ditebus. Sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, sudah ditebus. Sudah dibayar. Tunai, lunas di atas kayu salib. Jadi tubuh ini, ingat, ini bukan milik kita, tapi milik Dia. Yang mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan hanya dalam soal seks, dalam seluruh hidupmu. Sama seperti aku yang adalah kudus, yang telah memanggil kamu. Malam hari ini, apakah saudara mau menjawab pertanyaan Tuhan ini? Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Saudara mau menjadi kudus? Saudara mau menjadi kudus? Ya, nanti boleh maju ke depan. Saya akan bantu doa. Ya, mari kita mau berjanji sama Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi kudus. Aku mau Tuhan meninggalkan semua dosa-dosa aku yang jelek. Aku mau tinggalkan itu semua Tuhan. Sama seperti saya dulu. Saya ini bukan seorang istri yang baik. Saya bukan seorang istri yang baik. Saya seorang istri yang bandel. Gak taat sama suami. Saya dulu juga hidup di dalam kekuasaan kegelapan. Saya punya seorang. Saya pergi ke Gunung Ungaran, saya pergi ke Probolinggo, saya pergi ke Pasuruan, saya pergi ke Madura mencari kesembuhan. Ke suhu saya cari kesembuhan. Tetapi setelah saya tahu Yesus Kristus sang juru selamat saya, Dia penyembuh bagi saya percaya, amat sangat percaya kepada Dia. Saudara, saya lepaskan itu semua. Saudara, dulu kalau datang ke rumah saya di tiap pintu gitu ada jimat. Banyak rumah saya itu dijaga oleh jimat-jimat. Saya punya keris. Besar, kecil, saya punya. Itu kehidupan saya dulu. Tapi saudaraku yang terkasih, setelah Tuhan datang dalam hidup saya mau berubah. Saya mau berubah. Dan hal-hal ajaib terjadi. Pada saat paru-paru saya bolong, bagian kanan bolong, sepertiga paru-paru saya ini harus diambil, harus operasi. Harus, gak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Karena bolong, di tengah-tengah yang lubang ini, saudara tahu ada apa, ada jamur. Dan itu tidak bisa dimatikan dengan obat apapun juga. Jadi harus potong, harus potong. Saya keluar dari rumah sakit 10 hari, saya cari dokter lain. Dokter bilang harus potong. Tapi boleh 1 bulan lagi gak apa-apa. Harus potong. Saya pergi ke Profesor Benyamin, terkenal paru-paru. Potong, dia lihat aja gua kagak. Suratnya gak dilihat. Potong. Loh, saya bilang, lu tahu belum apa yang gua ngomongin ya kan? Cuman dia bilang potong sudah. Gak ada jalan lain. Tapi saudaraku yang terkasih, Tuhan sayang saya. Sungguh Dia amat sayang. Dia amat sayang saudara dan saya. Apapun sekarang ini permasalahan saudara, sebentar nanti taruh dalam tanganmu, berikan kepada Tuhan. Ini Tuhan persoalan. Ini Tuhan yang aku mau Tuhan. Datang pada Tuhan. Sebulan saya di luar. Ya. Terima kasih Pak. Kok tahu Pak? Keringatnya banyak soalnya memang. Saya kalau gak ada AC-nya memang gak bisa tahan. Nah saudaraku yang terkasih, setelah 1 bulan saya harus foto lagi. Pada saat foto, saya di depan pintu foto, saya berkata, Tuhan, benteng Yeriko itu besar loh, tebel sekali. 2 mobil bisa masuk kiri kanan gini. Tapi karena ketaatan dari bangsa Israel, itu jebol. Gak usah pakai bom, gak usah pakai apa-apa. Hanya bersorak-sorai. 7 hari keliling. 1 hari, 1 kali, 1 kali, 1 kali. 7 hari, 7 kali keliling. Tuhan bilang, bersoraklah. Saya bilang, Tuhan, saya paru-paru saya cuma 3x5 cm. 3x5 cm bolongnya. Saya percaya Tuhan kau mampu untuk menyembuhkan saya. Setelah itu foto, terus saya pergi ke dokternya lagi. Setelah itu foto itu ditaruh di tempat lampu, ya kan? Dokternya berteriak. Aduh, kata dokter. Wih, iman saya jatuh, saudara. saya pikir bolongnya tambah gede, ya kan? Karena dokter bilang, aduh, dokter kok bisa bilang begitu? Serat-serat baru muncul, lubang yang sudah yang 35 cm ini tertutup rapat. Sekarang ini sudah, ya sungguh Tuhan, itu Tuhan. Seringkali saya mendapatkan mujizat dari Tuhan. Asma saya selesai melayani Tuhan, beres semuanya. Jantung saya yang tidak benar, beres semua dibikin Tuhan. Paru-paru yang bolong, beres sama Tuhan. Mau apa lagi? Mau sama siapa lagi mintanya? Hanya kepada Dia. Kalau kita setia sama Dia, Dia lebih setia daripada kita. Amin. Sekarang ini saya memberikan waktu sejenak aja. Saudara hening di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita pasti ada persoalan. Saudara lakukan sebentar, ayo. Tundukkan kepala saudara, jangan melotot kiri kanan, jangan liatin kiri kanan, tetapi datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah saudara, serahkan kepada Tuhan. Pasti, pasti Tuhan berikan. Apakah mungkin barangkali dalam pekerjaan saudara ada kemacetan-kemacetan, sehingga saudara untuk membayar angsuran rumah itu mungkin sulit terjadi. Yang sudah saudara tekan kontrak akan dibayar setiap bulan sekian-sekian, itu sulit terjadi. Atau mungkinkah dalam kehidupan saudara, anak-anak kita ini sering sakit-sakitan, datang kepada Tuhan. Ataukah mungkin saudara berkata, itu loh, ya, bapak mamaku itu loh, kok gak bisa sih berdamai satu dengan lain, datang pada Tuhan. Atau mungkin saudara berkata, aku sampai tua ini, kemarin ada seorang bapak bilang begini, Bu, saya sudah 40 tahun loh Bu, saya belum punya pacar loh Bu, saya pengen menikah. Waduh, nyarinya kemana ya? Saya pikir, cari kepada Tuhan, saya katakan gitu. Cari sama Tuhan. Cari, datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Dikatakan dengan hati yang hancur, saudara datang pada Dia. Haleluya, saya boleh dibantu dengan tim pujian. Nyanyikan lagu yang slow ya. Saudara tetap dalam keheningan. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan sejenak. Nar. Minta sama Dia. Datang kepada Bapa kita yang mengasihi kita. Bercakap-cakaplah dengan Dia. Saya percaya malam hari ini Tuhan akan memberikan pertolongan yang ajaib. Dia Bapa kita. Tiada satu pun yang mustahil bagi Dia. Tidak ada. Datang dengan hati yang hancur, saudara. Katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Tambahin. Yesus. Datang kepada Yesus, saudaraku yang terkasih. Datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Ceritakan masalah saudara. Katakan apa yang ada dalam hidup saudara. Apa yang saudara butuhkan saat ini. Dalam hal apa saudara mengalami saat ini? Kesesakankah? Hati yang galau, hati yang sakit, kecewa. Tuhan, sudah sekian lama aku belum punya pacar, Tuhan. Tuhan, sekian lama pacarku meninggalkan aku, Tuhan. Tuhan, tolong aku, menjeritlah kepada Tuhan saat ini. Karena Dia Bapa kita yang mengasihi kita. Namanya Yesus. Yesus. Amin. Yesus. Ini aku, Tuhan. Yesus. Yesus. kita. Yesus, silakan saudara yang mau didoakan boleh maju. Yesus, tetap dalam suasana hening. Ibu Novi bantu saya. Ibu Novi. Ku rindu kau sendiri.